Akankah kau beriku kesempatan? Setelah ku pergi jauh meninggalkanmu. Tapi dulu bukan maksudku meruntuhkan perasaan yang telah lama kita bangun bersama. Lama ku tunggu datang hari ini, di mana kau dan aku dipertemukan kembali. Tak bisa lebih lama lagi aku tatap mata itu, tempat bersembunyi banyak rasa rinduku. Ingin ku bahagia bersamamu, akan ku jaga cintamu untuk selamanya. Ingin ku genggam erat hatimu, kekasih, oh tetaplah bersamaku hingga nanti. Dan inilah saatnya ku tumpahkan lautan perasaan cinta pertama. Tak bisa lebih lama lagi aku tatap mata itu, tempat bersembunyi kisah masa lalu. Ingin ku bahagia bersama, jaga cintamu untuk selalu.